wa ma yukaffiru bihi minadz dzunub. Artinya keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni disebabkan karena tauhid. Dan kita membaca hadis yang kedua pada malam ini untuk mengetahui keutamaan orang yang bertauhid. Dan tauhid artinya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah. Saya bacakan, walahuma fi hadithi Itban radhiyallahu anhu. Dan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari hadith Itban radhiyallahu anhu, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada neraka untuk dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sekali lagi, tema kita atau bab kita adalah bab keutamaan tauhid. Jadi ketika kita bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, apa utamanya? Apa utamanya? Ini tema kita. Nah, salah satu keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini nantinya yang sudah kita baca tadi. Poin pertama dari hadis ini adalah, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah sahabat Itban bin Malik Al-Ansari. Sahabat Itban bin Malik Al-Ansari. Berarti beliau dari kaum Ansar. Ya, bin Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari. Dan beliau berarti dari kaum Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah. Dan beliau adalah sahabat yang masyhur di kalangan generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian Itban bin Malik radhiyallahu anhu meninggal di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian poin selanjutnya dari hadis ini adalah memahami hadis ini. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Ini keutamaan tauhid. Ya. Makna dari hadis ini adalah Allah telah mengharamkan atas neraka untuk dimasuki seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, artinya kalau diharamkan orang tersebut tidak akan masuk neraka. Itu maksudnya. Ketika Allah telah mengharamkan berarti orang tersebut tidak masuk neraka. Siapa orang tersebut? Yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ia bertaqi bidzalika wajhallah. Karena mencari dengan itu wajah Allah semata. Ya, artinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak menginginkan apa-apa. Dia tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tidak ingin mendapatkan hadiah, tidak ingin mendapatkan penghargaan, dia hanya ingin wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, permasalahan ya wajah Allah, maka ini hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala yang kita sembah selama ini mempunyai wajah. Ya, Dan yang memberitahu ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mempercayainya, karena yang paling paham tentang Allah adalah Allah sendiri. Yang paling paham Allah yang kedua adalah Rasulullah sebagai Rasul Allah yang menerangkan tentang Allah. Maka tugas kita mengimaninya, bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, maka dia diharamkan atasnya api neraka untuk ia masuki. Di sini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid apa? Mengharamkan seseorang yang bertauhid untuk masuk neraka. Mengharamkan seseorang yang bertauhid untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, beriman tidak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, tetapi juga meyakini dalam hati. Ya, siapa yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah tetapi di dalam hatinya masih kafir, ini seperti orang apa? Munafik di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Orang munafik seperti yang mengucapkan dengan lisannya saya muslim, saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tapi keyakinannya hatinya masih tidak meyakini Allah satu-satunya sembahan yang berhak disembah, maka ini orang munafik. Ini adalah orang apa? Munafik. Jadi tidak cukup iman tidak cukup hanya dengan mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian dia tidak mengimani dengan hatinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa amal perbuatan tidak akan bermanfaat kecuali jika tidak ikhlas karena mencari wajah Allah. Amal perbuatan tidak akan bermanfaat ketika tidak ikhlas karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah semata, maka diharamkan atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak manfaat kalau seandainya ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya berselisihan dengan la ilaha illallah, enggak manfaat. Ya, 1000 la ilaha illallah dia ucapkan, tetapi apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan la ilaha illallah, tidak manfaat. Contoh, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi sholatnya masih ingin dilihat oleh manusia, maka orang seperti ini tidak manfaat la ilaha illallahnya. Contoh yang lain, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi amal ibadahnya ingin dipuji oleh manusia, maka yang seperti ini tidak manfaat la ilaha illallahnya. Artinya, sebenarnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak beribadah kepada Allah kecuali murni dan ikhlas hanya untuk Allah. Dan saya sering sebutkan, penyakit ikhlas itu ada dua. Ingin pujian, ingin sanjungan, ya, ingin pujian dan sanjungan. Yang kedua, ingin hadiah dari manusia. Tanda-tanda orang tidak ikhlas adalah ingin dipuji, ingin disanjung, atau ingin mendapatkan hadiah dari manusia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mengatakan, لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس كما يجتمع الماء والنار والحوت والضب. Tidak akan terkumpul keikhlasan dengan kecintaan kepada pujian dan sanjungan, atau kecintaan kepada apa yang ada di tangan manusia, hadiah-hadiah, kecuali seperti berkumpulnya api dan air. Bisa ngumpul, Pak? Tidak bisa. Atau seperti berkumpulnya ikan dengan dhab, ikan dengan hewan biawak Arab. Dia sangat suka ikan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ngumpul. Ngaku ikhlas, akan tetapi suka pujian, suka sanjungan, ini enggak akan bermanfaat. Ngaku ikhlas, akan tetapi ingin mendapatkan hadiah dari manusia, ini namanya tidak ikhlas. Ya. Nah, maka tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah. Harus diyakini dengan hati bahwasanya saya mengucapkan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian riwayat selanjutnya yang kita baca di halaman 9, wa an Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Di sini Nabi Musa alaihissalam meminta amalan. Nabi Musa alaihissalam meminta apa? Amalan. Agar dengan amalan tersebut dia bisa berzikir, beliau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Itu amalannya. Itu amalannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi Musa salah satu gelar beliau adalah Kalimullah, manusia yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, qul, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu Nabi Musa alaihi salam berkata lagi, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan ini. Apa maksudnya? Wahai Rabbku, kenapa la ilaha illallah? Amalan ini sama dengan amalan hamba-hamba lainnya. Saya ingin amalan lain. Ya, di sini agak aneh memang. Dan nanti kita sebutkan derajat hadis ini. Ya, padahal seorang Nabi mengetahui bahwasanya amalan yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kenapa di sini Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Setiap hambamu mengucapkan ini. Saya ingin yang lain. Itu maksudnya. Kemudian Allah berfirman, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradhina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallahu fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kata Allah, jikalau andai kata 7 langit dan penghuninya selain aku, serta 7 lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang ucapan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain. Jadi di sini penduduk bumi yang berjumlah dan juga buminya sebanyak 7 lapis, langitnya juga 7 lapis bersama penghuninya. Di sini la ilaha illallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya dibandingkan 7 lapis bumi dan langit dan seisinya. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id, kalau bahasa Banjarnya abahnya Sa'id, berarti lain nama anak nama beliau asli. Abahnya Sa'id itu siapa? Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari dari kaum Khazraj. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari dari kaum Khazraj. Ini juga sahabat dari kaum Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sa'id nama aslinya Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Dan Abu Sa'id ini, Sa'ad ini adalah salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini biografinya seorang Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Kemudian juga yang menarik di sini adalah bahwa Abu Sa'id adalah anak dari Malik bin Sinan. Nah, Sa'adnya yaitu Abu Sa'idnya penghuni dia adalah sahabat Rasulullah. Bapaknya Malik bin Sinan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dua-duanya sahabat. Sa'adnya adalah sahabat Rasulullah, bapaknya kan Sa'ad bin siapa? Bin Malik. Maka Abu Sa'id itu bapaknya siapa? Hah? Bapaknya Malik. Ya. Bapaknya Abu Sa'id siapa? Malik. Nama asli Abu Sa'id siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, nama dari Abu Sa'id adalah Sa'ad. Nama bapaknya siapa? Malik. Dan dua-duanya sahabat. Nah, itu dia. Dua-duanya apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal tahun 74. Ya, tahun 74. Kemudian poin yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah makna hadis ini. Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah seorang nabi, dan seperti yang saya katakan tadi, beliau bergelar Kalimullah, orang yang langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya setiap nabi itu kan juga apa? Langsung berbicara kepada Allah. Seperti Rasulullah juga sering berbicara kepada Allah langsung. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, masih banyak nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa yang disebut Kalimullah, orang yang berbicara langsung kepada Allah, adalah Nabi Musa saja yang terkenalnya? Karena terjadi sering dialog antara Nabi Musa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Iya, surah An-Nisa ayat 164. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 146. Ayat 164. Ayatnya ya, para rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tentang surah An-Nisa ayat 164 tadi, yaitu kita bacakan biar tahu bahwasanya bagaimana Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu di sini disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa dengan pembicaraan langsung. Nah, disinilah makanya akhirnya Nabi Musa disebut sebagai apa? Kalimullah. Jadi kalau ditanya Rasul yang disebut sebagai kalimullah, dia adalah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kemudian, para ikhwah sekalian, kita lanjutkan memahami hadis ini. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, beritahukan kepadaku sesuatu yang aku mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengannya. Minta amalan. Minta amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah berfirman, "Qul ya Musa," katakan wahai Musa, "La ilaha illallah," itu amalannya. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah, itu amalannya. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Wahai Rabbku, setiap hambamu mengucapkan ini." Yang kita pahami dari perkataan Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Rabbku, ucapan la ilaha illallah, semua hamba engkau mengucapkan itu." Sebagai seorang nabi, beliau ingin yang lain. Atau ada amalan-amalan lain yang beliau inginkan untuk mengamalkannya. Nah, itu dia. Kemudian Allah berfirman, ketika diberikan amalan la ilaha illallah, malah Nabi Musa menginginkan amalan lain, maka Allah berfirman, "Ya Musa," wahai Musa, "lau anna samawati sab'a wa amirahunna," kalau seandainya 7 lapisan langit, bahasa Banjar 7 petala langit, 7 petala langit dan seisinya, ghairi, selain aku. Nah, di sini ada faedah nanti. Ya, faedahnya Allah berada di atas langit. Karena Allah menyebutkan ghairi, bahwasanya kalau seandainya 7 petala langit dan seisinya selain aku, wal aradina sab' fi kiffah, dan 7 petala bumi ya dalam daun timbangan, la ilaha illallah fi kiffah, dan ucapan la ilaha illallah dalam daun timbangan yang lain, maka kemudian ditimbang dua-duanya, mana yang lebih berat? Malat bihinna la ilaha illallah, akan lebih berat ucapan la ilaha illallah. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Agar Nabi Musa mengetahui bahwasanya ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang tidak seperti biasanya, yang sangat-sangat luar biasa keutamaannya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat kelemahan. Dalam hadis ini terdapat apa? Kelemahan. Sebagian ulama hadis makanya menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Salah satu kelemahannya terjadi pada kemungkaran di matannya. Kemungkaran di matannya. Artinya ketidakwajaran pada matannya. Apa yang ketidakwajarannya? Yaitu masa seorang nabi ya tidak mengetahui ucapan la ilaha illallah dan keutamaannya, dan ini tidak mungkin. Makanya di sini terjadi kemungkaran pada matan hadis tersebut. Makanya para ikhwan sekalian, Al-Haythami, seorang ulama hadis, di dalam kitab Majma'uz Zawaid mengatakan, rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu wasaqu wa fihim dha'f. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, dan para perawinya adalah orang-orang yang thiqah, tetapi mereka di dalamnya ada kelemahan. Jadi wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang lemah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masih banyak hadis yang lain tentang keutamaan la ilaha illallah. Di antaranya hadis yang disebut dengan hadisul bitaqah, hadis kartu. Ya, hadis kartu. Jadi ada riwayat seorang menulis di sebuah kartu ucapan la ilaha illallah. Di hari kiamat dibentangkan kepada orang ini 99 buku catatan amal dia. Ya. Satu buku catatan itu ketika dibentangkan, nih yang suka banyak omong, yang suka banyak bergerak-bergerak, yang suka banyak dicatat banyak banget amalnya. Ya. Kan disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi" وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkan Al-Kitab, buku catatan amal. Persis di dalam hadis itu, diletakkan buku catatan amal. 99 orang ini mempunyai buku catatan amal. Satu buku catatan saja kalau dibentangkan, itu seluas mata memandang. Sepanjang kita memandang, maka itulah panjangnya buku catatan amal dia. Makanya kita ini, Pak, sebenarnya adalah para penulis. Para penulis buku catatan amal kita sendiri. Yang nanti diterbitkan kapan? Di akhirat. Yang diterbitkan di akhirat. Ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah. Saya lanjutkan membaca ayat surat Al-Kahfi ayat 49 tadi. Karena ini menarik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk memperhatikan buku catatan kita. Dan nanti akan ada amalan yang membuat orang bahagia di akhirat ketika melihat buku catatan amalnya. Ya, perhatikan. Mohon di anak-anak diperingatkan. Wawudhi'al kitab. Dan diletakkan buku catatan amal. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, maka kamu akan melihat al mujrimun, orang-orang yang banyak dosa, mereka takut dari apa yang ada di dalam buku catatan tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana, alangkah celakanya kita, mali hadzal kitab, kenapa buku catatan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang kecil atau besar kecuali tercatat di dalamnya, sembunyi bagaimanapun tercatat di dalamnya, ya, tidak ada yang kecil yang besar, tercatat di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat ada di hadapan mereka, hadir, ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah, kemudian Allah menekankan lagi, inilah bukti bahwasanya Allah tidak menzalimi hambanya seorang. Anda sendiri yang berbuat, kita sendiri yang berbuat. Ya, maka sebagian ulama mengatakan silakan bermaksiat jika mampu untuk mengelak dari buku catatan amal. Garis bawahi baik-baik. Silakan bermaksiat jika mampu di akhirat mengelak dari buku catatan amal yang kita tulis sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini lemah dan ada hadis pengganti yang lain yang ingin saya sebutkan tadi, yaitu yang disebut dengan hadisul bitaqah. Orang ini mempunyai buku catatan amal 99. Satu buku catatan amal dibentangkan seluas mata memandang. Itu baru satu. Dan semuanya dosa. Semuanya apa? Dosa. Ya. Dan maksiat. Semuanya adalah maksiat-maksiat kepada Allah yang berbuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memiliki sesuatu? Kata hamba tersebut, tidak wahai Rabbku. Saya tidak bisa mengelak ini semua kesalahan. Ini semua maksiatku. Ini semua dosaku. Maka akhirnya apa yang terjadi? yang terjadi pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menzalimi hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahadan. Dikeluarkan secarik kertas, kartu di dalamnya terdapat tulisan la ilaha illallah. 99 buku catatan amal yang seluruhnya dosa tadi, maksiat tadi, diletakkan dalam daun timbangan, kemudian satu kartu yang diucap yang tertulis la ilaha illallah dalam satu timbangan, maka akhirnya lebih berat ucapan ataupun kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Akhirnya diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ingat, bukan berarti kita nulis ini di kertas. Ya, karena ulun dulu pernah disuruh mama ulun, cari masjid yang paling lawas di Banjar, masih ingat di Masjid Jami. Malam hari Jumat apa itu? Tulis la ilaha illallah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, la ilaha. Sampai panat tangan menulis itu ya. Itu tidak benar, enggak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini lemah dan ada penggantinya, dan itu sudah mencukupi. Ya. Dan ulama bersepakat bahwasanya, terutama ulama hadis, untuk perkara akidah, ya, kita tidak diperbolehkan mengambil hadis dari hadis-hadis yang lemah. Ada dua hal kesepakatan para ulama hadis. Dalam perkara akidah tidak boleh mengambil hadis-hadis yang lemah. Dan dalam perkara halal dan haram tidak boleh mengambil hadis-hadis yang lemah. Cuma terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhailul a'mal. Fadilah-fadilah beramal. Mengamalkan ini, pahalanya ini. Mengamalkan itu, pahalanya itu. Itu namanya fadilah amal. Ya. Maka sebagian ulama terbagi pendapat mereka menjadi tiga. Ada yang mengatakan beramal dalam hadis dengan hadis lemah dalam permasalahan fadhailul a'mal tidak boleh sama sekali. Ada yang mengatakan boleh sama sekali. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh sama sekali, karena ketika kita beribadah, kita harus yakin bahwasanya amal tersebut benar-benar dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, ya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kalian ketika meninggal berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian ampunan sepenuh jagat pula. Saya akan jelaskan setelah azan. Silahkan azan dulu, wallahu a'lam. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ini hadis yang terakhir di dalam bab ini, bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni disebabkan tauhid. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini berarti hadis qudsi. Ya, hadis qudsi, dan nanti saya akan jelaskan apa itu hadis qudsi. Kita pahami dulu maknanya. Atau sebelum kita memahami maknanya, ini hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sudah kita lewati bersama, sering kita lewati, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, ya. Dan salah satu pelajaran yang sering-sering saya ulang dari Anas bin Malik adalah belajar ketika kecil itu seperti memahat di atas batu. Maka anak-anak kita yang sudah mumayyiz, yang benar-benar bisa diberikan pelajaran, hendaknya mereka benar-benar duduk belajar mengkaji ilmu agama dari semenjak dini. Baik itu dari masalah akidahnya, Qur'annya, fikihnya, dari semenjak dini. Karena belajar di masa kecil itu tidak sama dengan belajar di masa tua. Taib. Kemudian yang kita bisa ambil dari poin selanjutnya dari hadis ini adalah, di sini Anas bin Malik bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Apa maksud dari hadis qudsi? Maksud dari hadis qudsi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat. Itu maksud hadis qudsi. Hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an ada beberapa hal. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, satu, Al-Qur'an membacanya setiap hurufnya dinilai ibadah. Al-Qur'an membacanya setiap hurufnya dinilai ibadah dan tidak pada hadis qudsi. Tidak demikian pada hadis qudsi. Ya, seperti kita baca sekarang, ya bena Adam, hadis qudsi. Kita tidak diganjar per hurufnya, tetapi kita diganjar ketika mengamalkan hadis qudsi tersebut. Baik berupa ketaatan ataupun berupa larangan untuk dijauhi. Ini beda Al-Qur'an dengan hadis qudsi yang pertama. Yang kedua, beda Al-Qur'an dengan hadis qudsi adalah Al-Qur'an dapat dibaca ketika sholat. Adapun hadis qudsi, jika dibaca ketika sholat, sholatnya batal. Al-Quran dapat dibaca ketika sholat. Adapun hadis qudsi, jika dibaca ketika sholat, sholatnya batal karena bukan tidak membaca bacaan sholat dan bukan dari Al-Quran. Termasuk daripada berbicara yang tidak termasuk bacaan sholat. Makanya batal sholatnya. Yang ketiga, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi adalah bahwa Al-Quran lafaz dan maknanya berasal dari Allah. Lafaz dari Al-Qur'an dan juga makna dari Al-Qur'an berasal dari Allah. Artinya murni itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Adapun hadis qudsi, Allah berfirman dan mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan bahasa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi, salah satu perbedaannya, ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pahami hadis ini. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Anak Adam berarti manusia karena nenek moyang manusia adalah Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat. Sepenuh jagat artinya sekalian alam. semesta alam, itu semuanya terisi dosa. Kalau kalian datang kepadaku, maksudnya datang kepadaku nanti pada hari kiamat, berhadapan dengan Allah pada hari kiamat untuk hari hisab, permintaan pertanggungjawaban. Ketika nanti di hari kiamat berhadapan seorang manusia dengan Allah, maka dan dia membawa dosa sepenuh jagat, dosa semesta alam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an." Lihat, perhatikan. Sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Berada dalam keadaan mati tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Artinya dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Maka di sini ada kebalikan, ya. Dalam hadis ini menyebutkan kesyirikan dan bab kita keutamaan tauhid. Dari sisi mana? Karena orang yang tidak berbuat syirik berarti apa? Bertauhid. Orang yang berbuat syirik berarti tidak bertauhid. Makanya saya katakan di awal tadi, tidak manfaat ucapan la ilaha illallah tapi masih dukun, masih jimat, enggak manfaat. Karena enggak akan ngumpul la ilaha illallah dengan kesyirikan, enggak mungkin. Tauhid dengan kesyirikan tidak akan mungkin satu dalam diri manusia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran orang yang tidak syirik ketika meninggalnya? Apa ganjaran orang yang bertauhid ketika meninggalnya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "La ataituka biqurabiha maghfirah." Niscaya akan aku berikan kepada kalian ampunan sepenuh jagat pula. Ini luar biasa keutamaan tauhid. Makanya para ulama mengatakan di awal tadi bab, "Wa ma yukaffiru bihi minadz-dzunub." Termasuk keistimewaan tauhid adalah menghapuskan dosa. Dan siapa yang tidak butuh keutamaan seperti ini? Semua dari kita sangat memerlukannya. Karena kita tidak lepas dari dosa. Tidak lepas dari dosa. Ya. Baik yang dilakukan oleh orang lain dosa tersebut kita akhirnya merasakannya, ataupun yang kita perbuat sendiri dosa tersebut. Datang ke supermarket, musik kada berhenti-henti. Makanan nang titit. Subhanallah, pusing ulun dengurnya. Handak nungkar ke situ, handak kada nungkar ke situ kada ada lagi tempatnya. Allahu Akbar. Apa nyamannya hidup dengan musik seperti itu? Subhanallah. Coba isi dengan zikir alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kan enak. Subhanallah. Dan salah satu faedah menarik tentang Al-Qur'an, saya pernah ngisi judulnya, judul kajiannya adalah sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Salah satu faedah menarik dari Al-Qur'an adalah Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka apakah ada yang mengingatnya? Ya, ini ayat di dalam surat Al-Qamar diulang oleh Allah sekitar 6 kali. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Allah ulang sekitar 6 kali, menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salah satu kemudahan, ini kan, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an. Fahal min muddakir. Ya. Salah satu kemudahan Al-Qur'an yang disebutkan oleh para ulama adalah orang mendengar Al-Qur'an tidak akan pernah bosan. 4 kali diulang. Yang lain ayat yang lain 4 kali. Surah Al-Qamar 17 22 32 40. Ya. 4 kali Allah Subhanahu wa taala mengulangnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu mudah. Salah satu kemudahan, dan ini mukjizat Al-Qur'an. Buktikan Anda baca Al-Fatihah berkali-kali tidak akan pernah bosan. Coba lagu yang lagi tren paling sebulan. Mbah tuh kada bayu. Bosan orang dengarnya. Subhanallah. Dan terbukti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Utama, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum pertanyaan, kita masuk kepada, atau saya ingin menambahkan sedikit perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, yaitu Al-Qur'an pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mutawatir. Sifatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir artinya adalah dinukilkan oleh orang yang banyak dan tidak mungkin mereka seluruhnya bersepakat. Maka Al-Qur'an seperti itu sifatnya, mutawatir. Kemudian sedangkan hadis qudsi, maka sesuai dengan keadaan sanadnya. Hadis qudsi sesuai dengan keadaan sanadnya. Terkadang dia sahih, terkadang dia hasan, terkadang dia lemah, sesuai dengan sanadnya. Ya. Jadi bahkan terkadang dia palsu. Jangan heran kalau ada hadis qudsi hadis palsu. Kenapa? Karena mungkin di dalam sanadnya ada tukang dusta. Atau mungkin di dalam sanadnya adalah seseorang yang dia melakukan kemungkaran-kemungkaran dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini makanya hadis qudsi ada hadis yang lemah, bahkan sampai palsu, sesuai dengan sanad yang dimiliki oleh hadis tersebut. Adapun Al-Qur'an, maka dia mutawatir dan senantiasa tidak boleh diragukan kesahihannya atau kemutawatirannya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Jika ada yang ingin menambahkan ataupun ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ini dataran ilmu saja. Menambahkan ini dalam artian kalimat terakhir Ustaz, menambahkan dalam artian menambah kerjaan dalam dataran ilmu. Mungkin-mungkin saja di buku-buku agama yang notabene di Indonesia ini kan tim ya, atau terbitan Kemenak atau Departemen Agama, termasuk tafsirnya ada timnya juga dan sebagainya, termasuk juga yang pada umumnya masyarakat yang sholah itu, baik sholah umum, sholah madrasah itu kan mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu kan, padahal kita ada lagi penekanannya. Nah, termasuk juga yang fadilah-fadilah amal gitu kan, fadilah-fadilah amal sebagainya, ada yang tim dari Kemenak juga, ada yang di luar itu sebagainya. Nah, manakala kita ingin menambah kerjaan tim ilmu, datar ilmu yang pakar-pakarnya, sekiranya ini sangat berarti bagi umat kita Indonesia khususnya. Sebab kadangkala ada juga orang yang menyatakan hadis ini lemah, palsu dan sebagainya. Begitu orang ini datang, kamu hafal enggak 2000 hadis? Kamu hafal enggak 1500 hadis? Kamu hafal enggak 500 hadis? Enggak ada yang hafal katanya. Begitu dia baca ini, tahu enggak artinya? Ini kan kita ada juga kesulitan gitu. Artinya jangan sampai kita sama umat Islam ini pecah hati, atau katakanlah kita ini gibah atau menuduh tapi tidak, belum ada tim kita, belum ada yang kuat, atau kita bedah buku dulu gitu, sekian banyak. Jadi kalau kita di Banjarmasin ini ada perpustakaan wilayah, ada perpustakaan Unlam, Uniska, Upaya atau kampus IAIN, perpustakaan daerah dan sebagainya, sehingga kita akan melihat di mana kelemahan-kelemahan atau kepalsuan atau yang ketidak aksan dalam pedil amal itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas pesan saya dalam perihal ini bahwa seseorang tidak boleh berbicara kecuali kalau dia ahli di dalam hal tersebut. Kalau seandainya dia ahli di dalam bidang kedokteran, maka dia jangan berbicara kecuali dalam bidang kedokteran. Karena ketika dia berbicara dalam bidang perbengkelan, maka pasti akan keliru. Maka begitulah pula dalam perihal agama. Yang bukan ahli agama, maka jangan berbicara tentang agama. Yang bukan ahli hadis, janganlah dia berbicara tentang hadis. Ya. Jadi ketika misalkan tadi disodori, kamu melemahkan hadis ini, apakah kamu sekian hafal, apakah kamu sekian ribu hafal hadis, maka jawabannya, kita melemahkan hadis tersebut atas penelitian para ulama, dan yang melemahkan adalah ulama si fulan, ulama si fulan, ulama si fulan. Silakan rujuk di dalam kitab mereka. Nah, itu bagi orang yang pemula atau orang yang awam di dalam penuntut ilmu. Adapun orang yang mengetahui tentang seluk-beluk hadis, tentang bagaimana menjadikan, tentang bagaimana akhirnya menilai sebuah hadis yang disebut dengan takhrij, maka silakan. Seandainya ada orang yang tidak percaya ketika dikatakan hadis itu lemah, kemudian setelah itu dia akan mengatakan bahwasanya apakah si fulan hafal, kenapa hadis ini menjadi lemah, maka kita letakkan sesuai dengan ilmu kaidah hadis. Karena ketika kita nilai sebuah hadis itu lemah, tidak sembarangan. Ini bagi orang yang benar-benar tahu ilmu hadis, ya. Tidak sembarangan, ada di sana yang namanya pengumpulan riwayat-riwayat dalam hadis tersebut. Ada di sana jalur-jalur dari riwayat-riwayat hadis tersebut kita kumpulkan, kemudian kita teliti satu-satu namanya. Jadi tidak semudah itu seseorang mengatakan lemah. Yang kita katakan ketika ini hadis lemah itu hanya hukum. Kalau diajak umat untuk menilai hadis, maka tidak akan paham. Ya. Jadi para ikhwah sekalian, yang berbicara tentang ilmu agama hanya orang yang paham ilmu agama. Yang lainnya hendaklah mereka bertanya kalau seandainya tidak paham. Demikian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Pakai mic, Pak. Mengenai hadis qudsi, apakah hadis qudsi langsung kepada Rasulullah? Kalau Al-Quran kan umumnya lewat malaikat Jibril, apa hadis qudsi demikian juga? Apakah hadis qudsi langsung? Kemudian yang kedua, ini masalah memahat. Kalau menuntut ilmu sewaktu muda seperti memahat di atas batu, kalau di waktu tua seperti mati atas air, apa ini hadis atau kata-kata ulama? Karena kebanyakan di perguruan tinggi saya lihat justru yang tua hafalannya itu jauh lebih besar dibanding mahasiswa yang guru-guru besar itu, profesor itu, bahkan banyak sekali ilmu-ilmu bahkan tidak memegang lagi. Tapi ini tidak secara umum orang-orang tertentu, seperti dia saja, ada yang jauh tua hafalannya jauh lebih hebat dibanding yang muda. Jadi itu yang kita tanyakan, apa ini berlaku umum atau hanya hadis atau hanya semacam kata-kata Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya, yang pertama hadis qudsi, bagaimana cara periwayatannya? Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, maksudnya hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan riwayat dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, dan periwayatan hadis qudsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung ataupun secara mimpi sesuai dengan Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lewat mimpi, bisa lewat berbicara langsung, bisa lewat pemberian ilham langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan yang namanya hadis qudsi tidak melalui Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua yaitu tentang yang saya sering sebutkan, al ilmu fi shighari kanaqsy al hajari. Ini pepatah Arab dan itu terbukti secara realita dan ada. Adapun yang disebutkan tadi bahwasanya banyak dosen-dosen dia belajarnya dari kecil. Dia belajar dari kecil sehingga dia paham. Dia bukan belajar dari tua. Paham maksudnya, Mas? Dia dapat profesor itu dari kapan? Dari kecil. Ya. Akibat dia belajar dari kecil akhirnya dia hafal sampai itu. Nah, itu maksudnya memahat di batu, Mas. Ya. Coba sekarang umur 50 tahun, ya. Belajar baru dia belajar. Ya. Baru dia belajar. Nah, ini yang dimaksudkan dia seperti memahat di atas air. Ya, itu dia. Jadi contoh jangan profesor ya. Contoh imam-imam di Masjidil Haram. Tambah tua hafalannya tambah luar biasa. Kapan belajarnya? 7 tahun sudah hafal Quran, Mas. Bukan sudah ubanan baru ngafal Quran, bukan. Ya. Itu dia. Jadi prosesnya itu dari kecil, Mas. Akhirnya sampai dia tua sampai seperti dia memahat pada batu. Akhirnya hafalannya benar-benar kuat. Seperti yang disebutkan tadi, tanpa buku pun dia hafal. Ya. Demikian. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya orang yang sudah tua kemudian dia bisa hafal, menghafal. Tetapi tentunya beda dengan orang yang dari muda dia menghafalnya. Demikian, Allah. Tapi itu bukan hadis ya. Itu hanya pepatah Arab, al ilmu fi shighari kanaqsy 'alal hajari wal ilmu fil kibari kanaqsy 'alal ma. Wallahu a'lam. Nah. Tanya Ustaz, bagaimana memahami hadis tentang 99 buku catatan dosa tadi? Karena satu kartu la ilaha illallah semua dosa diampuni. Karena ini bisa akan menjadi tameng bagi orang-orang yang malas beribadah dan senang maksiat. Pasti akan muncul gak apa-apa gak sholat, gak apa-apa maksiat, yang penting tidak syirik, yang penting tetap berbuat baik, yang penting percaya dengan Allah, yang penting sering-sering mengucap la ilaha illallah. Ya, bagus pertanyaan, sangat bagus. Kalau seandainya kita katakan tadi hadis tentang hadisul bitaqah, namanya hadis bitaqah, hadis kartu yang tertulis dalamnya la ilaha illallah, maka hadis ini konsennya, Mas, menunjukkan kepada keutamaan tauhid. Bukan konsennya adalah menunjukkan malas beribadah. Itu satu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid dan orang yang bertauhid salah satu konsekuensinya adalah dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mengatakan salah satu orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Dan bisa dikatakan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan yang benar, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, dia orang yang paling jauh dari maksiat. Ini yang sering saya katakan. Ya, jangan terlalu ujuk dengan la ilaha illallah Anda tapi tidak beramal. Wah, saya sudah ngaji kitab tauhid bab 2. Baru bab 2. Orang sudah buku ini sudah puluhan kali khatam. Baru bab 2. Ya. Ya, kemudian setelah itu meremehkan maksiat. Mata masih memandang hal-hal yang diharamkan, telinga masih mendengarkan hal-hal yang diharamkan, mulut masih melakukan hal-hal yang diharamkan, mengatakan hal-hal. Jadi sebenarnya orang yang bertauhid itu lebih menahan diri dari maksiat daripada orang yang tidak bertauhid. Kenapa? Karena salah satu konsekuensi dari tauhid itu adalah dia tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, konsekuensi dari tauhid dia meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ini yang bisa menahan dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi hadis itu konsennya kepada keutamaan tauhid, tapi hadis itu tidak konsen kepada meremehkan maksiat. Karena udahlah kita tulis aja la ilaha illallah, letakkan di dompet. Ya. Mau seperti yang saya ceritakan tuh. Ya, mau nulis 1000 kali dan subhanallah benar. Itu satu buku tulis saya tulis. La ilaha illallah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Ahmad Rasulullah. Itu sampai penuh begitu. Saya masih ingat itu. Karena nulisnya saya sambil nangis-nangisan. Capek Pak nulisnya itu. Ya. Meskipun orang senulis itu sebanyak-banyaknya, tetapi tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, terutama tidak menjauhi kesyirikan, tidak manfaat. Dan ini yang dimaksudkan dengan yabtaghi bidzalika wajhallah. Menulis, mengucapkan la ilaha illallah, dia mencari dengan itu wajah Allah. Yaitu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih main jimat. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya ada hari buruk, hari baik. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih main sesaji. Bubur habang, bubur putih diandak di bunjur rumah. Ya. Ini enggak benar la ilaha illallahnya. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, "Miftahul jannati la ilaha illallah." Kuncinya surga la ilaha illallah. Wa ma min miftah illa walahu asnan. Dan tidak ada sebuah kunci kecuali ada gerigi-geriginya. Kalau seandainya Anda diberi kunci tanpa gerigi, tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Ya, maka harus ada gerigi-geriginya. Nah, gerigi-geriginya itulah yang disebut dengan konsekuensi la ilaha illallah. Ini yang menyebabkan Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah dan kawan-kawannya tidak mau beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang kenapa mereka tidak mau beriman. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan beruntung. Ya, kamu akan beruntung. Kemudian Abu Jahal atau Abu Lahab, waktu itu saya lupa. Yang penting mengatakan, menjawab, "Aja'altal alihata ilahan wahida." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin menjadikan sembahan yang begitu banyak menjadi satu sembahan? Inna hadza la syai'un 'ujab. Ini aneh. Ini adalah sesuatu yang aneh bin ajaib. Ini disebutkan dalam surat Shad ayat 5. Inna hadza la syai'un 'ujab. Aneh ini. Tidak mungkin sembah berhala Ka'bah yang di dalamnya ada Manat, Lata, Uzza, Hubal. Kemudian di samping-sampingnya ada sekitar ratusan berhala dijadikan satu sembahan, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Ini enggak mungkin. Makanya saya katakan, orang kafir Quraisy lebih paham la ilaha illallah dibandingkan yang berbuat syirik sekarang dan mengaku la ilaha illallah. Orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu tidak mau Islam, mau masuk Islam karena mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah harus apa? Menyembah hanya kepada Allah. Dan itu mereka tidak mau. Aneh, enggak mungkin ini. Ini menyalahi agama nenek moyang kami. Mereka paham makna la ilaha illallah itu. Lah sekarang orang di zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada tukang ramal. Ya, ustaz, kira-kira ulun hendak kawin tanggal lahir ulun ini, tanggal lahir calon bini ulun ini, kira-kira kami kawin tanggal 11 bulan 12 2013 cocoklah. Mengucapkan la ilaha illallah masih bertanya tentang hari apa? Hari baik, hari buruk. Ya. Padahal Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Jadi perhatikan, ya, ucapan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, harus ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ini yaitu menjauhi kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Ya, baik syirik besar syirik kecil, syirik khafi. Syirik besar, menyembah selain Allah. Syirik kecil, seperti contoh, salah satu contohnya, bersumpah dengan nama selain Allah, percaya kepada tiara, merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar, merasakan sesuatu. Atau syirik khafi, syirik kecil, riya, sum'ah, riya, beribadah karena Allah tapi ingin dilihat manusia. Itu riya namanya. Atau sum'ah, beribadah karena Allah tapi ingin didengar oleh manusia. Ya, ini para ikhwah sekalian, kalau sudah jadi imam, wah, dibagus-baguskan bacaannya sampai menunduk-nunduk. Subhanallah. Taib, dan capek, orang riya itu capek ya. Karena dia berpura-pura. Bapak kan berpura-pura. Kalau seandainya kita berpura-pura, misalkan ya, saya beri contoh. Capeknya orang berpura-pura. Kalau ada tamu, kita ini sebenarnya malas untuk pergi ke masjid. Tamunya ini semangat pergi ke masjid. Umah itu, liwar uyuhnya. Iya kan? Capek itu. Kenapa? Karena hati dan kebiasaan diri kita tidak mengundang kita untuk pergi ke masjid. Tetapi karena ada teman, nah itu riya. Akhirnya kita pergi ke masjid. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Hadis itu bukan untuk meremehkan maksiat, meremehkan beramal, tetapi hadis itu menunjukkan keutamaan beramal. Dan cara menjawabnya, kalau ada orang berkata seperti itu, cara menjawabnya katakan bahwasanya la ilaha illallah harus ada konsekuensinya. Demikian. Nah, silakan. Bismillah. Tadi disampaikan tentang hadis qudsi bahwa Musa bertanya kepada Allah tentang, terus Allah menyatakan ucapan la ilaha illallah itu, ada sebagian ulama yang menyatakan matannya mungkar, Ustaz. Nah, sementara di sini ana baca hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim sekaligus mensahihkannya. Apakah ada perbedaan sudut pandang sehingga padahal sudah jelas matannya juga bertentangan, akhirnya ulama mendaifkannya. Nah, di sini mohon penjelasan karena ada yang mensahihkan, karena terlalu jauh antara hasan, daif ataupun mungkar juga. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bersama bahwa dalam sebuah hadis, terkadang para ulama hadis terjadi perbedaan pendapat tentang pensahihan dan pelemahan hadis. Itu sesuatu yang bisa dimaklumi karena beberapa sebab. Satu, mungkin Imam Hakim dan Imam Ibnu Majah menganggap perawi ini thiqah, menganggap perawi ini terpercaya, sedangkan imam yang lain yang mungkin lebih penelitiannya terhadap si perawi ini menganggap dia lemah. Dan itu bisa terjadi. Contoh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensahihkan hadis tentang kunut subuh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qunutil fajri hatta faraqad dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut pada salat subuh sampai berpisah dunia, artinya sampai meninggal. Nah, Imam Syafi'i mengatakan hadis ini hasan. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama hadis, bukan abad sekarang, dari mulai dahulu, hadis ini lemah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang dia majhul. Ada seorang perawi yang dia tidak dikenal. Tidak dikenal maksudnya derajatnya apa orang ini? Apakah dia terpercaya? Apakah sebaliknya? Apakah dia hafalannya kuat? Apakah sebaliknya? Akhirnya, dan dia lemah. Kemudian dia menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Maka sebagian ulama menyatakan hadis ini mungkar. Nah, ini wajar terjadi, ya. Akibat kenapa? Mungkin Imam Syafi'i, ya, beliau menganggap hadis ini sahih, sedangkan hadis ini hasan. Sedangkan imam yang lain menganggap hadis ini lemah disebabkan pengetahuan yang lebih daripada yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dan ini bukan merendahkan imam, tetapi begitulah kemampuan manusia. Ya. Kan di antara para sahabat terjadi juga seperti itu. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah tidak mengetahui salah satu makna salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu abba. Fakihatan wa abba. Beliau tidak mengetahui. Nah, diberitahukan oleh sahabat yang lain. Sekali berUmar radhiyallahu anhu yang selalu bersama Rasulullah tidak mengetahui. Ternyata memang berarti ada yang tidak mengetahui. Karena yang hanya yuhitu bihi ilman, yang bisa meliputi ilmu seluruhnya hanya siapa? Hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar seperti itu terjadinya, ya. Dan itu harus kita maklumi. Akhirnya setelah itu kita bisa memahami. Oh, ternyata kalau Imam Hakim, dan Imam Hakim termasuk yang dikatakan oleh para ulama hadis yang yatas'al fi tashihil hadis, yang bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Demikian. Dan ini tidak tercela pada Imam Hakim, karena begitulah salah satu manhaj dan metode yang dia beliau miliki dalam pensahihan hadis. Wallahu a'lam. Masih terkait masalah hadis, Ustaz. Pernah ada perbincangan, tah bukan debat, mungkin karena berbeda manhaj. Satu mungkin manhajnya disebut HT lah. Satu ini dua-duanya awam berbicara masalah hadis. Kan kadang ada, tadi kita dijelaskan bahwa ada sudut pandang masalah kesahihan. Nah, ketika terjadi perdebatan seperti itu, akhirnya kita serahkan, ya kita dua-duanya awam. Jadi daripada ini, karena sudut pandang itu bisa berbeda-beda antara apa, ulama hadis tersebut itu. Bagaimana sebaiknya saat ketika terjadi seperti itu? Karena akhirnya malah tidak bagus gitu, karena hasilnya. Ya, yang pertama, ya, jauhi perdebatan jika menimbulkan tidak mencari kebenaran. Jauhi perdiskusian jika tidak diinginkan kebenaran darinya. Ya, yang kedua, jauhi perdebatan kalau seandainya sesama yang kita hadapi adalah sama ilmunya dengan kita. Yang ini juga kebiasaan mengutip dari sana dari sini. Maka yang paling baik adalah bahwasanya kita berdiskusi tentang ilmu agama untuk mencari kebenaran yang harus didasari dari Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita berdiskusi untuk mencari sebuah pembenaran dalam sebuah pendapat atau memaksakan pendapat tersebut benar, padahal ya jelas-jelas pendapat tersebut kurang kuat. Maka ini tidak benar dalam seperti ini. Maka saya katakan lebih baik untuk orang yang menuntut ilmu yang baru menjauhi diskusi-diskusi seperti ini, karena tidak akan mendatangkan manfaat, bahkan akan mendatangkan mudarat yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Iya. Beliau menambahkan bahwasanya surat Al-Ankabut ayat 46 ya, dilarang untuk melakukan perdebatan dalam hal-hal yang tadi, ya. Kalau seandainya kita mencari kebenaran dan didasari dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka dan dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih paham pada sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka yang paling baik nasihat saya, kalau seandainya ada orang, ya khusus masalah hadis misalkan, ada orang yang mengatakan bahwasanya ini hadis kamu itu lemah, kemudian dia mengatakan tidak, saya anggap bahwasanya hadis itu sahih, yang melemahkan siapa? Siapa ulama kamu? Maka pada saat ini kan kita akhirnya berpacu kepada figur seseorang, bukan kepada ilmu hadis tersebut. Nah, di sini yang tidak baik. Tetapi ketika lemah, kenapa? Oh, karena ada sifulan. Ini baru luar biasa diskusinya. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Jadi lebih baik dijauhi yang seperti itu. Nah. Silakan. Ustaz, ada pertanyaan dari BBM online Imam Syafi'i. Ya, saya BBM online. Kita, ya, terutama anak-anak remaja, bapak-bapak yang juga mempunyai BlackBerry Messenger, maka kita punya BBM online. Terutama yang baru-baru hadir, ya, nomornya berapa pinnya? 2A, Mas Eko? 2A, C, CB819B. 2A CB819B. 9B. Itu bisa bertanya melalui situ ya. Silakan. Dari Abu Ghifari, benarkah tauhid dibagi 4? 1 tauhid rububiyah, 2 tauhid uluhiyah, 3 tauhid asma wa sifat, dan 4 tauhid mutaba'ah. Pertanyaannya, apa tauhid mutaba'ah itu? Dan mengapa selama ini yang dikenal cuma 3? Iya. Yang disebutkan oleh tauhid itu maksudnya adalah menjadikan satu, ya. Jadi Allah yang kita sembah dijadikan satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ketika kita membicarakan tentang tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah, satu, itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua, menjadikan satu-satunya yang berkuasa, pencipta, pengatur, itu disebut dengan tauhid kekuasaan atau tauhid rububiyah. Artinya tidak ada yang berkuasa, mencipta, dan mengatur kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu tauhid yang membicarakan tentang nama-nama dan sifat Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikenal oleh para ulama terdahulu dari mulai salaf hanya itu ya. Adapun tauhid mutaba'ah itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kiranya cukup. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.